Aku rapi sonahan tangis pas kowe melungo ninggal ke awakku stasiun tuku Jogja dadi saksi perpisahan aku ra gelem kelo.